الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dua ayat ini, ayat yang ke-52 dan 53 dari surah Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ji'nahum," sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka, yakni kepada orang musyrikin, kepada orang kufar, telah didatangkan kepada mereka bikitabin, yakni Al-Quran, melalui Rasul untuk disampaikan kepada mereka, dan Rasul telah menyampaikan. Barakallahu fiik. Fassalnahu ala ilmin, dirinci mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang ta'ah, mana maksiat. Dirinci, fassalnahu ala ilmin. Kemudian Allah menyifati Al-Quran yang Allah turunkan ini sebagai huda, petunjuk. Barakallahu bikum. Petunjuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, sekaligus rahmat. Di sini dikatakan oleh para ulama kita, petunjuk hidayah atau hadiyan minad dalal ila ar-rusyd, menuju ke mereka, mengeluarkan mereka dari kesesatan menuju jalan yang lurus. Barakallahu, dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Dari kesyirikan menuju ketauhidan. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Allah mengatakan dhulumat. Dhulumat ini artinya banyak kegelapan. Mufradnya zulmah, kegelapan. Tapi dhulumat, banyak kegelapan, artinya kekufuran itu berbagai macam jenis. Barakallahu fikum. Kekufuran, penyimpangan itu berbagai macam jenis, sementara petunjuk cuma satu. Petunjuk cuma satu, yakni nur. Allah menyatakannya nur, mufrad. Jalan kebenaran cuma satu, jalan menuju surga juga cuma satu. Barakallahu fikum. Tidak berbilang. Mengeluarkan mereka dari kegelapan, dari kesesatan menuju petunjuk, menuju cahaya. Wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan rahmat bagi orang-orang yang beriman? Karena mereka lah yang mengambil manfaat dari Al-Qur'an ini. Barakallahu fikum. Hudaw wa rahmah liqaumi yu'minun. Adapun mereka-mereka tidak mau menjadikannya petunjuk dan tidak mau menjadikannya rahmat. Yani orang kufar, musyrikin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal yang dzuruna illa ta'wila. Apakah mereka tidak menanti kecuali bukti nyata? Ta'wil, ta'wil artinya kenyataan dari kabar yang telah disampaikan sebelumnya. Seperti ketika Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam ketika masih kecil mengatakan, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku melihat bulan dan matahari serta 11 bintang semuanya sujud kepadaku. Semuanya sujud kepadaku. Maka sang ayah pun mengatakan, ya abatila la taqsusur yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada siapa-siapa. Jangan sampaikan kau kepada saudara-saudaramu, khawatirnya dia melakukan sesuatu terhadap engkau. Setelah sekian lama dan semuanya telah terkumpul, ibu bapaknya serta saudara-saudaranya datang ke Mesir pada saat itu di musim paceklik. Warafa'a bawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada. Kemudian Nabi Yusuf mempersilahkan kedua orang tuanya berada di atas arsy, yakni tempat yang tinggi yang merupakan tempat duduknya sang raja. Wa kharru lahu sujjada, dan semuanya pun sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Maka pada saat itulah Nabi Yusuf mengatakan, ya abati hada ta'wilu ya yamin qabil qala ja'alaha rabbi haqqa. Wahai ayahku, inilah ta'wil, inilah bukti nyata dari mimpiku waktu aku masih kecil bahwa 11 bintang, bulan dan matahari semuanya sujud kepadaku. Ternyata bulan dan matahari ini, barakallahu fikum, serta 11 bintang ini adalah ibu bapaknya dan saudara-saudaranya sujud kepada Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Syahidun di sini ta'wil. Ta'wil itu pengkhabaran yang datang dahulu kemudian buktinya. Pengkhabaran tentang sorga dan neraka. Pengkhabaran tentang hari kiamat. Kapan ta'wilnya? Ta'wilnya ketika betul-betul sudah terjadi kejadiannya. Khabar dulu, baru kejadian nyata. Itu namanya ta'wil. Barakallahu fikum. Hada kata Allah Subhanahu wa taala, hal yang turun illa ta'wilah, yauma ya'ti ta'wiluhu, di hari betul-betul terjadi kejadian itu, yakni hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul ladzina nasuhu min qabl, berkata orang-orang kafir yang telah melupakan atau meninggalkan beramal untuk akhirat. Barakallahu fikum, karena kita diperintahkan untuk beramal untuk akhirat kita. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang di antara kalian hendaknya memperhatikan apa yang telah dia majukan untuk akhirat-akhiratnya dari amal soleh, puasa, salat, ketauhidan, birrul walidain, qiraatul Quran, sedekah dan seterusnya dari berbagai macam kebaikan. Dan itu yang diperhatikan oleh orang, apa yang telah dia lakukan untuk akhiratnya. Karena orang-orang kafir dinyatakan mereka tidak beramal untuk akhiratnya. Baik, yaqulul ladzina nasuhu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Barulah mereka menyatakan, mengakui kebenaran rasul. Oh, ternyata rasul itu benar. ternyata ada hari kiamat, ternyata ada hari pembalasan, ternyata. Di keadaan tidak lagi manfaatnya mereka melakukan penyesalan. Qad ja'at rusul rabbina, ternyata benar rasul-rasul yang diutus kepada kami. Masya Allah. La haula wa quwwata illa billah. Mereka meninggalkan Quran, mereka meninggalkan beramal dengannya dan mengkafirinya. Barakallahu fikum. Mereka telah tahu, telah mendengar berita tentang akhirat, tapi mereka tidak mempercayainya. Sekarang mereka baru percaya, baru yakin. Qad ja'at rusul rabbina bil haqq fa hal lana min syufa'a fa yashfa'u lana. Baru mereka mau mencari pembela. Adakah gerangan orang-orang yang bisa membela kami, menyelamatkan kami dari azab ini? Fa yashfa'u lana, adakah yang bisa memberikan pembelaan? Tidak ada. Orang-orang kafir, famana tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak akan ada manfaatnya pembelaan orang-orang yang mau membela. Tidak ada pembela untuk mereka. Wallahul musta'an. Tapi mereka tetap berusaha. Fahallana min syufa'a apa yashfa'u lana. Itu kemungkinan pertama yang mereka harapkan. Aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal. Atau setidaknya kami dipulangkan saja dulu ke dunia. Minta mereka untuk dipulangkan ke dunia. Pulang dunia mana? Dunia sudah hancur. Barakallahu fikum. Dan lagi cerita dunia. Sekarang cerita akhirat. Fana'mal agar alladhi kunna na'mal, agar supaya kami beramal dengan amal yang bukan dulunya yang kami lakukan. Seperti firman Allah SWT, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Rabb kami, kami telah mendengar begitu mengerikannya adab ini, neraka ini. Neraka itu bersuara. Gejolak api itu bersuara, menderu. Barakallahu fiik. Absarna wa sami'na, kami pun melihat ya Allah betapa mengerikannya adab ini. Farji'na na'mal salihan, maka kembalikanlah kami ke dunia untuk kami beramal saleh. Bukan untuk dagang, bukan untuk bisnis, bukan untuk usaha dunia. Mereka minta dipulangkan ke dunia, bukan, tapi untuk beramal saleh. Na'mal salihan, inna muqinun, karena kami sudah yakin, kami sudah lihat, kami sangat percaya sudah. Tidak ada cerita kembali ke dunia. Bahkan seandainya pun kembali ke dunia, tetap mereka melakukan kekufuran. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau ruddu la'adu liman huwa anhu wa innahum lakadibun. Seandainya pun mereka dikembalikan ke dunia, tetap mereka melakukan kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan. Mereka mencoba untuk mendapatkan kemudahan, memohon syafaat atau dikembalikan mereka ke dunia untuk beramal saleh. Maka Allah mengatakan, qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka sungguh telah merugikan diri mereka sendiri. Kesempatan cuma satu kali, barakallahu fikum. Kesempatan hidup di dunia ini cuma satu kali. Tidak dua kali orang hidup. Barakallahu fikum. Cuma satu kali. Kesempatan hidup, silakan beramal saleh. Dan rentang waktu hidupnya kita ini tidak lama. Tidak lama. Barakallahu. Tidak lama. Baik. Sekarang umur kita berapa? 40 tahun, 50 tahunan, 60 tahun. Barakallahu. Sebentar lagi kita meninggal dunia. Dan itu pasti. Dan umur umat Muhammad SAW adalah ujung-ujung dari umat-umat terdahulu. Yang umurnya mereka ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Wallahul musta'an. Bersabar sesaat. untuk kenikmatan selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengingatkan kita tentang penduduk neraka ini, khasiru anfusahum, mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Rugi. Kesempatan diberikan, fasilitas diberikan, segala sesuatunya diberikan, kurang apa lagi? Anda diberi rezeki selama ini, Anda diberi kesehatan, Anda diberi petunjuk, ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada yang menyampaikan ilmu, kurang apa lagi? Apa yang kalian tidak dapat? Permasalahannya Anda mau atau tidak? Barakallahu. Qad khasiru anfusahum. Maka sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Kesempatan emas telah diberikan tapi dilalaikan. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan telah tiada sudah apa yang dulunya mereka ada-adakan. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang disembah ini bisa memberikan pembelaan nanti di hari kiamat. Ternyata di hari kiamat tidak ada pembelaan untuk mereka. Tidak ada lagi orang yang mau membela. Semua ngurus diri masing-masing. Barakallahu fi. Dan yang disembah dan yang menyembah, barakallahu fikum, selain Allah Subhanahu wa taala, ngurus diri masing-masing. La haula wa illa billah. Baik. Dulunya ada yang mereka harapkan bahwa ada yang memberi syafaat, ternyata tidak ada yang bisa memberi syafaat. Pada saat mereka sangat-sangat butuhnya syafaat. Barakallahu fiikum. Maka yang paling bahagia dengan syafaat adalah ahlu tauhid. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'alun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa gerangan manusia yang paling berbahagia dengan syafa'atmu nanti di hari kiamat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahlul kaba'ir min ummati." Para pelaku dosa besar dari kalangan umatku yang bertauhid kepadaku, yang beriman kepadaku. Mereka lah orang yang paling bahagia. Tapi para pelaku syirik tidak ada sama sekali, barakallahu fiik. Tidak ada sama sekali peluang untuk mereka mendapatkan syafaat pembelaan. Wallahul musta'an. Ahlu syirik wa ahlu kufur. Ini barakallahu fikum, dua ayat ini mengingatkan kita tentang petunjuk telah ada, keterangan sangat jelas. Orang-orang yang menyampaikan kebaikan juga ada. Tinggal kita yang mau mengikut atau tidak. Atau menanti. Barakallahu fiik. Seperti dikatakan oleh Subhanahu wa taala, orang-orang menanti datangnya hari kiamat. Di mana hari kiamat tidak ada artinya penyesalan. Wallahu musta'an. Dan dipastikan bahwa mereka ketika tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik untuk kita. Dan tetap berada di atas al-haq sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.